Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar itu pacu nih. Siti Jenar diundang wali songo, apa diadili, mereka dua aliran Wahdatil Wujud. Siti Jenar neng omah. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Neng kene ora ana Siti Jenar, anane Allah. Terus akhirnya utusane wali songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah wali songo yo bawa lali, bawa pancen keliru, wali yo menuso. Yo wis Allah celuk. Ah, mereka dicelok Siti Jenar wong ora gelem. Di neng kene ora Siti Jenar sing ono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan akhirnya. Yo wis Allah lah celuk. Akhirnya utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk. Oh wali goblok, Allah Siti celuk, jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali wali songo cek bentone apa-apa diceluk. Oh gak sopan. Dadi ping pindho keliru terus. Nyelok Siti Jenar ora gelem ora. Nyelok apa gak sopan. Akhirnya masyur itu wali songo mangkel terus ngutus kali Joko kon perang, perang be Allah berarti. Lah keliru de Siti Jenar bareng perang kok kalah. Wong Allah kok napa? Lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra Allah, masa Allah terima kalah mbek sinten? Kali Joko. Sekarang misalnya ya, yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada yang nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, kenapa? Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya enggak disebut Quran, kata Hubal, kata kenapa? Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum. Itu harus, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar, selaka kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Ini rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng. Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya. Tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane ora ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluar kalimat yang keluar dari mulut. Tapi kan gak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu, bukan Tuhan. Hakikatnya itu batu. Berarti namanya pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi kali nomor dua ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan satu ditambah satu dua, dua tambah dua empat. Lah itu baru hak karena nyata. Mbok dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap dua ditambah dua empat. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngaku la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, barangnya tidak. Tidak ada, itu sebetulnya kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Iyakuluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ora ono. Santet ngasari dadi nek aku mati ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet ku boten enten. Nah, ora percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dadi niku. Gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya, tapi wonten Gusti yang mati ana dome ning wetenge ngene. Ya sing ana dome. Iku jenenge ora santet ya biasa wedok. Lah nek mati kena santet ya biasa kepedes truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang telung dino lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng pesawat. Jadi ini ku yang paling angel nih gue bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang buat njelimet. Makanya Allah melatih kita yuriduwah bikumul yusro. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Gak usah ada orang Islam, gak ada orang kafir, gak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang poling, orang Islam kafir, gak ada yang intervensi, pasti akan bilang itu manusia. Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wamakaru, wamakarawa. Jadi dimakru, dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nah salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal, makanya kalau orang filsafat darah ini Tuhan itu akal satu, akal dua, akal tiga, akal. Makanya disebut logi, ideologi, log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log. Kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada, terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang majusi bersemayam di api. Nanti kan orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno majusi di mana, di gunung apa. Mungkin orang sugian di gunung kawi, macam-macam itu terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di dat. Dan datnya mana gak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti buta nemblek nopo? Zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Ana wong alim-alim mesti wali. Ana wong alim ora wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng duwit e bar. Kudune wong alim iku wali. Lan Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A, wali si B jare. Nek aku ora wali ning dunya ora ono wali jare. Dadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nek ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikane. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini, berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya tidak bisa diketahui. Wong tidak wujud. Agar barang tidak wujud kan tidak bisa apa? Diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andaikan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kue iman, cek ora iman. Ini tidak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azad. Jadi kalau baleni malik. Jadi itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nempel sifat sing nempel ning berhala-berhala. Nggone nggone daerah Majusi ning wasani sing nempel ning napa geni macam-macam. Mun niku walhasil akhire semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini. Terus itu ada orang tertarik, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua, walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalut, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan, itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP, apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Itu ilmu kalam dibahas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan, terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi, kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal kok. Paham? Nah lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu tidak ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Suara itu kupengem darah ini itu suara. Tapi nak cara akal darah ini sengono apa? Ya watu. Watu ini apa? Benturan. Ini cara ilmu kalam. Nah suara ini ya kupengku, kupengku suara. Ya sudah begitu aja. Nah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalut. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalut. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Berarti mau dosa besar tapi apa? Kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nak sing seneng rabi ya rabi nggih, sing seneng mangan nggih napa? Mangan. Setan niku paling mangkel iku mbek wong mangan to wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses, iki dawuh Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nak wis usul ning pangeran ditakoki kuwi sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus sesuai setan utakok faman khalaqallaha. Terus Allah dhewe asal usule iku endi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqallaha atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji ya sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mi utawa ngerdalu tak tinggal gamel mi. Barwai ngemi terus gawe kopi di kafe kan. Saat tinggal di TV ya, di TV film-film sing lucu-lucu. Setannya mesti nengen tani badhe godho tak tinggal itu. Mulane delok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salat ruhin, paham. Kula niku nganti kadang delok iki luwih cilik-cilik mulai masak sampai nopo. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti ini tani, greges banget delok TV mesti sing lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai pokoknya sing lucu-lucu. Nggih perkara nek nah, setan wis was-was niku terus. Tok ndi-ndi. Nak kabeh sing gawe apa terus apa iku piye? Sok ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo ae? Sampeyan kelon nek sing suwe. Sale ning neraka selawase yo. Eh opo ae? Wis tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. TV ngopi, barikores mangan, ben suara, kena suara kepengen ngantuk. Akhirnya setannya kan, waduh, digodok kok ngantuk. Hari itu tak tinggal turu, malah kaku hati setannya, tapi digodok kok wong ewo, turu. Tangi turu, es ngopi meneh, cebule kopi ku enak. Mana wong ngalim muni kopi ku enak, iku ibadah. Mereka ngelawan was wasnya nopo, was wasnya. Jadi nganti ono wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten iku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lop. Berhubung Allah lop manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nak ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe mbayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa? Gusti. Lah iku mergo diterus-terus. Nak jane ora usah ngono. Tinggal ngopi, seloni bojomu nak pas gelem nang gelem ya wis. Wong gelem ya tepak-tepakan, tapi iku ibadah. Ibadah ngelalen. Nak kula seringnya tak tinggal delok TV. Sing sering kula, tapi aja tiru. Nak ke makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok TV. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kaya ngenteni ape godho. Kaya agak royal mule ulama. Dan itu musalsal, sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi ku sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaane setan wis ngono falyantahi, mongko lere lereni. Ya lereni dengan berbagai cara. Pokoknya Dewa Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah gara-gara teori ini, wong-wong zuhud sing wusul akhirnya ngalalno alat musik sing dilawan wong fekih. Ayo Habib-Habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar ge kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib-Habib sing anti yo kata. Wong alim sing main gitar ge kata, sing nentang ge kata. Ya mergo nak pas wusul wong iku kadang terus nyanyi-nyanyi nasib. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong wusul fa usribat makna dhamiris syani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Jadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop wis senenge pangeran wis menyatu, akhire isek. Isek akhire nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus wis-wis dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi. Wis-wis ning Indonesia dadi marawis niku. Lho mboten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, harus diamuk wong fikih. Ngdarani alat malahi, alha alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong-wong sing seneng nabi, nasitan sing nganggo terbang nganggo orgen nangis nondi. Nganggo torcen, nganggo orgen. Cuma kiai ku mau nganggo orgen dhewe tapi nak ngrungokno. Gelem. Kabeh kiai nyetel opik tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Ya ra gelem. Mengkulo nanti bantah kiai, lanjut kan ngaram no kok ngurungok no, bido ngurungok no. Jadi hukum tapi gak tanggung dah boh. Jangan. Nah cara kulo yang tinggi buat naif. Kalau orang LSM kan nyual, wong mau make kok tidak mau ngalalkan. Cara kulo setuju ngoten. Bergaul bayang nak Mustafa gitar suaranya jora enak. Artinya kalau kiai itu mengurungok no gitar terus main gitar kan juga tidak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eleng-eleng. Setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ila Allah. Sebab nang akhirat tuntut aku fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Ndak bisa ndak kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Mane setan susah pol, ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Kul bifadlillah birahmati fabidhalika falyafrahu. Lah setan kepingin wong was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa. Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok udah dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik. Ngunyual terus. Ya kok nak daripada wis ruwet ngono tinggal ngopi, delok TV, tinggal setane kan ngenteni kan ape ngono. Pas delok TV ngantuk kesel turu. Setane ngenteni kan. Ya ngantuk juga kan nanti suatu. Ngene itu kan. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk nglawan setan niku wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala. Lan akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung-marung jajan. Kula kan ate crito teng mriki. Jadi Abu Yazid itu saking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah, ya Allah, teman saya di surga itu siapa? Kata maknya dijawab si A. Ini cerita, sama ndak harus percaya ndak Quran hadis, tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu menggawane warung di warung-warung agak enggak bener. Serengane marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan, wah mimpi saya salah, masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu. Penggaliannya marung dua. Bareng tiang-tiang mabuk nih. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang, ya Abu Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal gak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong ini wong kelas tenan. Akhirnya beliau bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan. Separuh lagi tugas kamu. Ini yang masih minum. Abu Yazid kan wali resmi biasa ngaji kan, gak wali lapangan kan pusing. Ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan, ya Allah, bihaki saya ini wali engkau, siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayat. Abu Yazid kita melihat ini. Seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya. nanti pasti menjadi tobat. Ya terus umatnya dibilangi, hei teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubah. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyur pegawainya nari. Sampai saat ini jadi tari marawis itu awal-awalnya sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Sama nak roh sama ceritanya kaji Nabi senengannya itu digarisi lemah. Ya kan sahabat kadang tak kok iwan apa ya Rasulullah. Ya apa ya segini. Banyak ulama. Ya itu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bilmubah. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam, terus lama-lama setan tanya, faman kholakowo, lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, wa'udzu bika rabbi ayyah turun. Paham gitu, terus kula suwun pokoknya jenengan mulai saat ini nak sing seneng jajan ke jajan mawon, nah lagi rukun baik bujo ke jagungan mawon, lagi tukaran ke nikmati tukaran nih. Alhamdulillah bujo kula kok ngamuk disyukuri baru kayak bujo ngamuk kula mikir carane damekno bujo, tapi kan gak memperdengarkan setan kan, tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga nopo di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga nopo, swarga nopo. Jadi nganti ono aliran wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran, terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud. Akhirnya kalau ceritane Siti Jenar iku pacune Siti Jenar diundang wali songo apa diadili mergo duwe aliran wahdatil wujud. Siti Jenar ning omah Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Ning kene ora ana Siti Jenar, anane Allah. Terus akhirnya utusane Wali Songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah Wali Songo yo mbok lali, mbok pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Ah, mergo dicelok Siti Jenar wong ora gelem. Di ning kene ora ana Siti Jenar sing ana. Lah Wali Songo kan gak duwe solusi kan. Ya wis Allah lah celuk. Akhirnya utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk, oh wali goblok, Allah Siti celuk jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali wali sing ngecek bentone apa-apa diceluk, oh gak sopan. Dadi ping pindho keliru terus. Nyeluk Siti Jenar ora gelem ora. Nyeluk Allah gak sopan. Akhirnya masyur itu wali sing mangkel terus ngutus kali Joko kon perang, perang be Allah berarti. Lah keliru di Siti Jenar bareng perang kok kalah wong Allah kok nopo. Nah, lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra Allah, masa Allah terima kalah mbek sinten? Kalijogo ngono. Nah, terus cerita dibolak-balik. Sing penggemar wadate wujud ora hakikate Siti Jenar iku menang. Jenazah iku wangi, tapi go ngelabui terus ono asu disembelih ngene ya malah dadekno wali songo sama ada sing curang kan. Sepodo bulete. Ya apapun itu aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar ya. Karena bagaimanapun kita pernah tidak ada. Tidak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk ya, bukti kita apa? Makhluk. Nah semakhluk butuh rabi ya serabi ya. Butuh mangan-mangan nah, ya. Niati ibadah. Nak menawa itu jadi ciri utama makhluk ya, ciri utama apa? Jika nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. Nah, nanti insya Allah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan jadi ibadah. Kau setan itu berharap uang mendiskusikan dengan Tuhan. Lain masyur ke riwayat, wena sampean kepen selamat. Anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kau mikiro ninggone kejadiannya Allah, tapi aja mikir Allah. Kau nak mikir Allah, jadi napa rusak. Lain kau nak eling Allah sifati, alhamdulillah. Paringi mangan, paringi ngumbi, paringi urip. Aja eling Allah terus. Allah lagi wopo yang ini. Mane nek ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal, Allah ning ndi lagi wopo. Sesuk tak kok Abu Nawas, sing iso jawab pertanyaan iki dikeki hadiah. Kuwabe ulama ra wani jawab, Harun Ar-Rasyid lagi jawab, takok kok Allah saiki lagi opo? Kuwabe ra ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab, tapi wonten syaraté. Opo? Kulo lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhirnya Nurut dari Rasid, saking tersiksane Allah saiki apa? Bareng wis lungo ning singgah sana Harun Rasid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasid dadi rakyat. Lha Harun Rasid mungkel, kan dene ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua, tengahe bumi ning ndi? Terus dene njupuk tombake pengawal dijeblesno. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Tengahnya yang kayak ini, arah percaya ukur dewi. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran itu gue tengah Abu Nawas untuk dia gue dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dari rojo, ngedono rojo dari nabo rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, ayat Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebagai muni Allahu Akbar, nabo subhanah. Napa terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan paringi nikmat payu rabi somangan duwe kanca. Ngono nek misale tukaran duwe bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran niku bagus. Mumpun anjenengan ampun nganggep kula bolak-balik nasihati santri Gus kula sering tukaran duwe bojo mbek tangga ya apik. Sing elek tukaran duwe pangeran tak omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nek makhluk ya makhluk kan imbang. Napa? Lha gitu kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak rido mek kodok kodarku dawuh pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yartu fi kodoi walam yartu proben siwai fal yartu proben siwai wal yakhruz min tahti ardi wasamai. Dadi malam yartu fi kodoi walam yasfir ala falai fal yartu proben siwai wal yakhruz min tahti ardi wasamai. Dadi wong sing gak rido mek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran lan metu ko langit bumi ku lha sampe ning ndi? Misalnya kayak ngeluh gusti, kulo kok melarat, kulo udah diwong cile. Serasa usah ngono tuh tukaran bik bujuk bik tonggong pun kayak kegiatan. Penting gak bakas pangeran pun yang ngadil kulo. Sementing, lu memang tukaran wele, tapi kan dibanding tukaran bik pangeran. Mungkin kulo jadi kira atau susah. Perkarane tak anggap lucu kabeh wonten mawon donya wis tak anggap lucu kabeh. Sementing mboten di kegiatan geger bik napa pangeran. Paham gitu terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen nggih namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa macam-macam. Kayak nek sing ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan ning ngenteni ape go, duh, nganti ngantuk. Nek ngantuk terus turu. Delok TV ne rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku kowe turu 4 jam. Jenuh kan? Iku nak kowe ngono tenan iku ibadah. Kaya Jalaluddin Arumi main gitar dinteni setan ape digodho dene main gitar nganti kesel. Nari sak murid-muride. Tapi aku ora ngalalo ya sarate kowe aja darani aku tetep aku lama feke tetep darani ngono iku gak halal. Tapi aku ya ora ngaramno. Engko cocokane engko ning akhirat anggar lama feke ning swarga, Jalaluddin Arumi ning neraka berarti bener sing feke. Lah nek padha-padha swarga, ya padha benere. Lah kowe pengamat neraka, pengamat itu kan gak loh iya kan pengamat tuh kan gak ikut jadi presiden kok kalahnya Pak Bowo karena begini-begini coba orang ini suruh jadi kandidat presiden kira-kira jadi itu kok unggulannya Jokowi karena padahal dia orang kuat jadi apa lah nanti ini ahli strategi lah apa pengamat tok ilmunya dipraktek no, jadi presiden kan lebih cepat sugih timbang kamu gak usah jadi pengamat Jalaluddin Arumi itu benarnya begini-begini. Nah panjang kita senang pangeran tenan, ngerti-ngerti isek, ngerti-ngerti ya udah di Jalaluddin apa? Arumnya itu kondang tenan, fa'us ribat makna domiris sani. Wes senengnya bik pangeran itu dicampur. Makna domiris sani makna nilafat annahu nu. Fa'lam annahu, lo annahu cara anahu jadi domir apa? Sani. Ciri utama orang Islam itu fa'us ribat makna domiris sani. Makna annahu la ilaha illallah campur neng ati. Fauri bad bilhani bilalhan terus saking senenge pangeran sak ati sak awak wis nyanyi terus asik mek pangeran fa usribat makna domirisani fauri bad bilhani bilalhan wis terus anane asik tok mek pangeran lan Umar bin Abdul Aziz takoki bareng ape mati jenengan mboten susah ngape mati ngadepi hisab ngadepi swarga neraka jare wae hak kowe cek omongem cek elek cangkem kok elek ngono dhahabtu ila khairi marhubin le. Aku berangkat maring dat sing paling sayang ambek aku. Aku sak cilik-cilik ku yo mangan, dalah aku ora tau gawe beras, gawe banyu. Saiki sampean tak bedheki, misale Jakarta, Ruhin wong Jakarta. Ini contoh paling gampang, Ruhin wong Jakarta. Aku dolan ning Jakarta dikai mangan Ruhin sak taun. disilai omah setahun gak bayar. Aku nak ngelam rukin nak sundul langit. Padahal nyilai mau setahun. Padahal aku manggon bumi ini pangeran puluhan tahun gak tahu kon bayar. Ngombe banyu ora tau kon bayar manggon bumi ini. Kita ini kadang menjadi pecundang. Nak ono menuso ngontrak omah kita setahun. Menuso ngai keimangan kita setahun. Nak ngelam sundul langit. Lho Allah ngai keimangan kita mulai cilik nganti tuwek. Nak ngelam Allah ora untuk keberatan. Kulo baleni malih. Kowe di kanca akrab sing keimangan kowe setahun, nyilai omah kowe setahun. Ki nak ngelem sundul langit ta. Koy ora ono eleke. Lah opo? Bumine mbok puluhan. Mulane jare Umar Abdul Aziz waikhak, sialem kowe. Aku yo ape sowan dat sing rumah aku mulai cilik. Gak tau kon bayar, berarti dat paling ape. Sufyan Asori malah lucu meneh ngendikan. Aku ora seneng sak sing nangani hisabku iku wong tuaku. Tapi wong tuaku tau ngamuk aku, nek Allah mulai gawe nganti saiki tak tau ngamuk triyono sing. Ya ana ulama sing ngendikan malah lucu meneh. Kowe hisab ditangani ini ndak ulama malah sahabat, sahabat wong bedui. Ya Rasulullah, kalau nanti saya mati yang hisab saya siapa? Allah jare. Binafsihi am bi malaikati. Allah dhewe tangkon malaikat. Kanjeng Nabi jawab, ya Allah dhewe. Langsung weh gue yuk, bejo gusti kula nak sing ngene. Mesti api ana wae, nak malaikate aku kuat. Lah Kanjeng Nabi akhirnya ngendikan, faqihun khalal jannah. Wong iku lho pinter tenan, iku udah khalal apa? Jannah. Bareng disebut Allah dhewe guyu jingkrak-jingkrak. Wah cocok Kanjeng Nabi ngene niku. Tapi dia nek kuat ra sing isa iso. Malaikat. Kok mergo ditakoki Kanjeng Nabi, lho kan api Allah dhewe kok seneng. Kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah itu fa'u syribat bilhani bilalham. Jadi kenangannya bi Allah itu baik-baik saja. Karena soal kuwi rapati di nyali salam kagian dosa. Karena rapati di nyali wasan. Tapi kalau suwun apapun dosane katai sampeyan sepoko istighfar. Ngendikane Kanjeng Nabi sepoko wong ger istighfar di sepura pangeran kaya mawalad dadu ummu kaya hari zaman dilahirkan apa ibu. Saman kudu yakin daripada kowe yakin dosam terus koyok-koyok ora wani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing ketat sing apa-apa diso soal. So pangeran mbok hukumi koyok ngono. Pokoke harus kena repot. Dibuatin sa ngoten nggih. Pokoke kula suwun niki tenan penyuwunan kula pokoke wong sowan pangeran kudu husnudzon sak husnudzon. Senajan to dengan cara yang salah tapi sementing napa no,